hatimu. Jangan biarkan sakit hatimu, biarkan tangis merintih. Jangan sedih, jangan kau risaukan, memang hidup penuh derita. Jangan simpan dalam hatimu, biar tangismu untukku. Simpan tangismu derita. Jangan simpan.